meriah kan sih teman. Ingin kalau kalian ada berterap nagrina. Sarapan pagi-pagi bahan pagi aduna lalu ku pilih-pilih telur dadar mata sapi dia goreng-goreng ikan teri di bumbu na cirembe enggona na manukule dami jabutan ini nah ada lagu benda lang aku lang abola kau lang abor jawu lang Ujur.